Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada adab yang ke-8 berhubungan dengan muamalah. Hendaknya kita dan terkhusus lagi mereka-mereka yang memiliki ilmu untuk apa bermuamalah dengan manusia menggunakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan disebutkan sebagian akhlak-akhlak utama yang hendaknya kita berhias dengannya. Karena memang apabila seorang tidak akan dikatakan soleh sampai terpenuhi apa dua sisi utama. Apa saja itu Abu Mujahid? Nah, yaitu memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi hak-hak sesama manusia. Nah, karena seorang saleh yaitu alladhi yuqimu huquqallah wa huquq 'ibadihi, yang menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hamba-Nya. Jadi muamalah dengan manusia memang butuh kita untuk betul-betul berhias dengan akhlak-akhlak Islam. Karena ini akhlaknya salah satu hal yang menjadi sarana dakwah paling bagus. Apalagi di kalangan awamun nas, mereka yang dilihat pertama kali adalah akhlak. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq. Kita lanjutkan. Qala imam minun jama'ah rahimahullah, wa idza ra'a man la yuqimu salatahu aw taharatahu aw syai'an min al-wajibati 'alaihi arsyadahu bitalaqtufin wa rifqin kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al a'rabi alladhi bala fil masjid wa ma'a Muawiyah ibn al-Hakam lamma takallama fis salah. Pada barat-barat ini beliau membimbingkan kepada kita apabila bahwasanya seorang alim hendaknya betul-betul memiliki semangat untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Dan memiliki semangat untuk memberikan apa? Bimbingan dengan cara yang baik. Dikatakan oleh beliau apabila dia melihat seseorang yang tidak menegakkan salatnya, la yuqimu salatah. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat, wa aqimus salat wa atuz zakat. Menegakkan salat tidak hanya menunaikan, tidak hanya melaksanakan, tidak hanya menunaikan. Berbeda dengan zakat, apa? Zakat kita diperintahkan untuk menunaikannya. Tapi kalau salat lebih dari itu, yaitu kita diperintahkan untuk menegakkannya. Karena kata iqamatus salat mencakup hal yang luas, mulai dari hendaknya dia melaksanakannya dengan benar sesuai sunnah dengan baik, naam dipenuhi khusyuknya, naam hatinya hadir. Karena terkadang seseorang zahirnya sudah sesuai sunnah tapi hatinya lalai, ini juga belum menegakkan salat dengan sempurna. Dan yang kedua ini apabilah lebih berat, lebih butuh usaha dan lebih banyak godaan, yaitu apa? Memenuhi sisi batin kekhusyuan dalam salat kita, yang merupakan salah satu hal yang memang dicabut naam awal-awal, yaitu khusyuk di salat. Nah, perkara yang awal-awal dicabut dari manusia diantaranya adalah al-khusyuk fi shalah, kekhusyuan di dalam shalah. Nah, apabila dia melihat ada yang belum menunaikan sholat dengan baik, belum menegakkan sholatnya, nah, dinasihati. Nah, arsyadahu bitalattuf, dia bimbing dengan apa, lembut, warifin, sama. Dan ini penting akan dikira, seorang memiliki sifat kapan saja melihat sesuatu yang naam kok menyelisih sunnah, berusaha untuk meluruskan dengan cara yang bagus. Dia berpikir naam panjang naam tentang cara yang hendaknya dia tempuh, karena berbeda-beda mensikapi orang tua dengan anak-anak, mensikapi orang yang sudah menuntut ilmu dengan yang sama sekali belum mengetahui ilmu. Kalau kita sama ratakan, tidak akan terjadi kebaikan. Datang di masjid awam, ya kita, yang kita lihat banyak sekali, dan banyak lisan-banyak dalam sholat. Setiap ketemu mau dipegang, mbah, salah sholatnya mbah. Saya sholat setiap kamu belum lahir. Nah, mau dikasih tahu disalah-salahkan, tidak akan mau. Nah, dan di tempat kita, paling kita, ini hendaknya yang kita hidupkan. Ada yang keliru, misalnya keliru-keliru sunnah, walaupun itu sunnah yang naam sifatnya tidak wajib, naam sifatnya istihbab, ya mustahab di dalam sholat, hendaknya kita juga punya semangat. Atau kekeliruan dalam mengamalkan, misalnya bersedekah, paling kita bersedekah, ada yang bersedekahnya melebihi siku, ini keliru. Ya ditegur. Mungkin kadang ada yang baru, yang apa, kadang peledor, atau dulu belum apa mempelajari secara detail, sehingga apa, sedekat melebihi siku tangannya. Ini keliru ditambah oleh Syekh Nu'taymin rahimahullah ta'ala. Karena apa, batasan sedekat adalah sampai apa, dhira'. Nah, dhira', sampai tangan ini saja, lengan bagian bawah. Boleh di telapak tangan, pergelangan tangan, atau dhira'. Tapi tidak boleh naam sampai apa? Sampai mirfaq, yaitu sampai siku. Naam. Atau melihat saudaranya panitia ketika rukuk terlalu apa, jungkel. Karena kan kita kadang tidak perhatian, mungkin tidak pernah ngetes kita lurus belum. Yang penting asal rukuk, pokoknya saya kira rukuknya sudah lurus. Ternyata dia terlalu jungkel, terlalu apa, melengkung ke bawah. Ya kadang ditegur, ini loh segini, ini lurusnya segini, nah ya, apa dijaga segini. Ini khair ikhwanillah. Karena sunnahnya dalam rukuk adalah apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam hasara dhahrahu. Hasara dhahrahu, beliau apa? Naam kain datarkan naam punggungnya. Naam kain beliau rukuk dengan apa, meluruskan punggung sehingga datar antara punggung dan kepala. Tidak dongak kepalanya, tidak pulang dan lengkung, tapi apa, datar. Nah, ini kadang kan yang tahu orang lain. Nah, kita tidak berada di samping cermin. Nah, yang melihat saudara kita. Nah, saudara kita, nah sudah tahu, oh ini keliru. Nah, janganlah kamu juga kok. Nah, kamu juga naam masih bengkok. Ya kita kan yang melihat orang lain, kalau saya bengkok, ya ditutupkan. Nah, baik. Ini prinsip yang hendaknya dihidupkan. Seorang saling mengisi. Nah, saling mengisi. Nah, au taharatahu, atau belum apa? Belum bagus dalam bersuci. Nah, dalam taharah, dalam wudu terutama. Ini sangat penting. Sampai apa? Pada sebagian naam ruwatul hadis, naam dari para imam terdahulu dikenal ada siapa nama dulu? Hah? Yang dia senantiasa berjaga-jaga di apa, tempat wudu masjid jami'. Nah, pokoknya kalau ada yang wudu belum betul, dia ajari. Saking semangatnya. Karena apa? Wudu ini pokok. Kalau wudunya salah, berdampak pada sholat. sampai dikenali dengan Syekhul Wudu. Nah, Syekhul Wudu. Dan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Adiyani hafizahullah ta'ala dalam sifat wudu beliau. Ini semangat seorang alim untuk apa? Mengajarkan wudu. Jadi ini perkara jangan dilemehkan. Bahkan ini perkara usul, perkara penting, bukan hanya sekadar perkara furu'. Sebagian manusia meremehkan, nah kalian ini na'am salafiyun yang lebih na'am kerasa lagi, kalian wahabi. Nah, tiap hari yang dipelajari cuma wudu, sholat. Kapan mau tegak khilafah? Nah, orang-orang Cina sudah mau merebut negeri, kalian masih wudu, sholat. Nah, biasa, tidak usah terkecam. Ini sejak dulu demikian. Nah, di negeri ini dan di negeri Saudi, kalau di negeri Saudi saja demikian. Nah, umpatan-umpatan kepada para imam seperti Syekh Ibnu Baz, ya, Syekh Haid wa Nifas. Nah, Syekh yang seputar Haid dan Nifas saja. Tidak mengetahui fikmul waqi. Apalagi di negeri kita ini. Nah, Tain, kita katakan bahkan nah, tidak akan mungkin tercapai khilafah Islamiyah. Tidak akan mungkin tercapai nah, kemuliaan Islam kalau apa? Tidak didahului dengan wudhu dan sholat yang benar. Tidak akan mungkin. Yakin itu. Wudhu dan sholat kaum muslimin tidak benar, mana mungkin bisa tercapai khilafah. Karena itu poros agama, yaitu kita diperintahkan untuk kembali kepada agama kita. Rasulullah SAW katakan, "Idza tabayatum bil aynah wa akhadtum adnab al baqar wa radaytum biz zar' wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhullah la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Ini diingat-ingat, Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kalau kalian sudah melakukan riba, sibuk dengan pertanian, sibuk dengan peternakan, meninggalkan jihad, baik jihad secara langsung melawan orang-orang kufar dan jihad dengan apa? Mempelajari agama Allah maupun berdakwah di jalannya. Kalau semua ini ditinggalkan, karena sekarang dakwah saja manifina, masing-masing menyeru dakwah bukan menyeru Islam. Masing-masing apa? Menyeru kepada apa? Kelompoknya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, apalagi hari-hari ini. Sakit hati manifina tatkala Islam hanya nak digunakan sebagai alat. Nah, bahkan istilah-istilah yang sebenarnya umum, mereka apa? Mereka jauhi karena benci, karena itu digunakan oleh kelompok lain. Misalnya istilah tausiah. Tausiah. Nah, istilah biasa, tapi karena ini ya, ini istilah PKS, saya enggak mau pakai tausiah. Nah, istilah orang PKS. Nah, kelompok yang lain nah enggak mau menggunakannya. Ini nah jelas apa nih dengan Islam terkotak-kotak, syaitan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dengan apa yang mereka miliki berbangga-bangga. Ini cukup ini sebagai apa? Dampak demokrasi. Jadi perjuangan tidak akan mungkin murni seperti ini. Bohong kalau mereka mengatakan memperjuangkan Islam, bohong. Dusta. Kalau murni ingin memperjuangkan Islam, apalagilah tempuh cara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengajarkan akidah yang benar kepada kaum muslimin. Mengajarkan bagaimana menjadi hamba yang benar untuk beribadah yang benar. Diawali dari apa? Dari taharah. Taharah hati kita. Enggak akan mungkin kita bisa baik kalau hati kita kokoh. Nah, diawali dari taharah, taharah hati kita, bersihkan. Nah, tidak akan bisa diisi hati ini apa nih dengan kebaikan kalau kotorannya masih penuh. Nah, ya tidak ikhra. Sapi teh saja kalau mau diisi baru enggak akan bisa kalau masih penuh. Sedot dulu baru diisi. Nah, dan inilah prinsip yang senantiasa di diserukan oleh para imam-imam ahli sunnah, para ulama'nya ikhwanifillah, dengan istilah tasfiyah tarbiyah. Tasfiyah harus dimurnikan dulu, dibersihkan dulu, baru tarbiyah diberi, diisi dengan ilmu. Hati, karena hati kalau sudah penuh dengan suatu perkara tidak bisa diisi yang lain. Hati punya batasnya, ikhwanifillah. Nah, kalau kita sudah cinta pada satu perkara, biasanya enggak bengkok-bengkok, diisi yang lain sedikit. Sebagaimana hati kalau sudah terisi banyak dengan syubhat, sulit menerima al-haq. Sudah terisi banyak dengan nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, musik-musik, kecintaan terhadapnya, sulit untuk apa condong kepada Al-Quran dan seterusnya. Maka taharah perkara yang penting, taharatul qalb dan taharatul badan. Dan taharah badan juga jangan dikesampingkan, mulai dari wudu, wudu yang sesuai sunnah. Nah, wudu yang sesuai bimbingan Nabi SAW. Qala aw syai'an min al-wajibati 'alaihi, atau sesuatu dari perkara-perkara yang wajib atasnya dia belum menegakkan dengan benar, ya dibimbing. Nah, belum bisa menegakkan dengan benar, misalnya birrul walidain, perkara wajib. Nah, seorang talib afalikillah, nah, adanya dia adalah abarun nas li ummihi wa abi. Seorang yang sudah belajar, sudah nyantri, nah, adanya dia orang yang paling nak berbakti pada kedua orang tuanya. Terus ada bedanya, antum pulang ke rumah, nah, antara dulu ketika berangkat dan ketika pulang, itu harus ada bedanya dalam mensikapi orang tua. Nah, buat hati mereka senang dengan apa bakti yang ada pada anaknya. Harus itu. Ya mungkin dulu tutur katanya kasar, diubah. Dari tutur kata saja manikirah, mereka akan melihat. Dan kalau orang tua sudah ridha, sudah senang, itu alamat apa? Kebahagiaan kan ya semua. Doa mereka akan terus apa dikucurkan di mana tadi. Nah, buat ridha mereka, minta doa, mereka akan mendoakan dengan penuh keikhlasan. Itu yakin dapat. Nah, ini contoh. Kalau ada kekeliruan dalam birrul walidain, masih saja ngomongnya sama, masih kasar. Nah, sudah belajar pulang masih kasar. Kalau minta masih, nah, seperti dulu sebelumnya teringat. Nah, tidak kan? Nah, juga ada di rumah. Nah, tunjukkan seorang talib yang menghargai waktu. Bukan di rumah liburan, bukan di rumah beramal, akan di rumah itu, nah, saatnya untuk kalian mewujudkan apa yang telah dicari dulu. Beramal, tunjukkan kepada orang tua hasilnya. Nah, sehingga mereka pun seandainya belum mengenal sunnah, bisa tertarik. Oh, ternyata setelah belajar di ma'at sunnah berbeda, jauh dengan apa yang belajar-belajar di pondok-pondok dan hizbiyah. Apalagi dibandingkan dengan ketika sekolah. Terus ini dakwah kalian. Syai'an minal wajibat ya, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Arsyadahu bitalaqqufin wa rifqin, maka dia membimbingnya dengan talaqquf, dengan apa? Lembut. Ini asal dalam memberikan bimbingan dan teguran kepada fillah, yaitu dengan rifq, dengan lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan. Nah, maka rifqu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Tidaklah rifq, sifat lemah lembut itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Mesti akan menghiasi. Dan tidaklah sifat rifq ini tercabut afanikillah kecuali akan menjadi buruk. Nah, menjadi buruk. Orang-orang jahiliyah saja afanikillah, mereka memuji sifat ini. Nah, yang juga akan membuahkan sifat hilm. Nah, makanya tatkala datang utusan Abdul Qais, Rasulullah SAW mengatakan kepada pemimpin rombongan, nah, mengatakan inna fika khasanataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal ana. Sungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah. Sifat mendasar, sifat yang menjadi tabiat, dan ini rizki. Kalau kita kok belum mendapatkan itu, berusaha untuk dapat. Karena telah kita lewati yang namanya adab dan akhlak ikhwanul iman, ada yang memang sudah menjadi tabiat. Tabiat memang orangnya lembut, orangnya tidak suka marah. Tapi ada memang asalnya marah, ya dia berusaha untuk na'am tahu untuk apa, sedikit demi sedikit dikurangi, dikurangi, dikurangi. Nah, sehingga bisa mencapai kelembutan. Nah, dan ini butuh usaha. Dan pada setiap usaha dia itu dia berpahala alhamdulillah. Karena apa? Dia berusaha memperbaiki diri. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Sebenarnya pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah, adalah al-hilmu wal-ana. Al-hilm dengan arif sangat dekat. Al-hilm yaitu kondisi di mana seorang mampu untuk mengendalikan dirinya, manifilah, tidak berusaha kerusuk, tidak apa, setiap dia marah dia berusaha melampiaskan, dia kekang. Wal-ana dan sifat apa ta'ani, sifat kehati-hatian dalam bertindak. Nah, Rasulullah SAW ketika orang-orang Yahudi salam kepada beliau, assalamualaikum ya Muhammad, kain semoga kebinasaan atasmu wahai Muhammad. Rasulullah SAW mendengar. Tapi apa jawaban beliau? Beliau hanya sekedar menjawab wa'alaikum, dan atasmu juga. Aisyah radhiyallahu anha tidak terima. Wa'alaikum wa'la'na, atas kalian dan juga atas kalian la'na, ditambah. Nah, ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya cukup bagi kita membalas wa'alaikum, tak aku sudah membalasnya. Nah, kemudian apa? Disampaikanlah tadi tentang keutamaan hilm. Nah, dan seorang hamba yang tercabut badannya sifat rif ini khanifina, nah, akan menjadi seorang yang buruk akhlaknya, buruk adabnya. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Arabi alladhi bala fil masjid. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Arabi yang apa, yang kencing di masjid, dan kisahnya masyhur. Naam. Dalam hadits muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tatkala seorang Arabi masuk ke masjid kemudian kencing di salah satu pojok masjid. Nah, fazajarahu nas, maka manusia pun apa, menghardiknya, itu para sahabat menghardiknya. Karena ini kemungkaran. Rasulullah SAW katakan, mahmah la tuzrimu, da'u. La tuzrimuhu, da'u. Yaitu jangan kalian apa, hardik dia, biarkan. Karena sudah terlanjur kencing, kecuali kalau baru apa, nah, zaman dulu enggak pakai resleting, enggak pakai apa, tidak pakai tali seruan, tidak perlu repot-repot. Kebanyakan pakai izar. Kebanyakan pakai izar, jadi apa, sudah cepat. Nah, saya cepat kalau mau ganti. Nah, kebanyakan pakai izar. Nah, ya, sudah ketahuan sudah ganti. Kalau belum ya memang itu diperingatkan mau apa, dituntun, diantar ke tempatnya. Tapi dia sudah kencing. Nah, kalau sudah kencing ya enggak. Enggak betul kalau dilarang. Dalam artian apa? Malah akan timbul kemadaratan yang lebih besar. kencingnya kemana-mana, juga naam mungkin malah akan bermadharat pada orang tersebut. Nah, maka tatkala sudah selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, baru di sini diajari. Nah, baru di sini dia diajari. Inna hadhihi al-masajid la tasluhu li hadzal qadar. Sungguhnya masjid-masjid yang seperti ini tidak pantas untuk diletakkan padanya apa? Kotoran atau najis. Nah, inna ma hiya, nah, liqamatis shalah wa lidzikrillah wa qiraatil Qur'an. Hanyalah masjid itu untuk ditegakkan salat padanya, untuk berzikir kepada Allah dan qiraatul Qur'an. Ini fungsi utama masjid. Baru Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk apa? Menyiram kencing. Selesai. Tidak perlu dirhati, kamu dari mana, bodoh sekali, tidak kurang ajar, baik. Mungkin kalau zaman sekarang langsung ditempeling. Ya. Semua contoh rib yang sangat nyata itu. Terhadap kesalahan yang muncul dari seorang yang memang bodoh. Nah, seorang yang memang jahil, belum mengetahui hukum, ya memang kita harus berisuara mahluk. Nah, karena memang belum tahu, mereka punya udzur. Wa ma Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, juga yang beliau lakukan kepada Muawiyah bin al-Hakam. Lamma takallama fi shalah, tatkala beliau berbicara di dalam salat. Hadisnya panjang yang manifestan. Yang ini juga merupakan potongan dari hadis di mana apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan beliau tatkala dia ingin memerdekakan budak. Hadis yang masyhur tentang masalah istiwa. Ini gandengannya dengan hadis kisah. Di awalnya karena beliau salat bersama para sahabat. Kemudian apa? Ada yang bersin. Nah, ada yang bersin. Dia mengucapkan alhamdulillah. Muawiyah ini menjawab yarhamukallah. Kalau alhamdulillah tidak membatalkan sholat sama ini. Tapi kalau yarhamukallah karena ini khitab, berarti dia bicara kepada orang. Ini tidak boleh dalam sholat. Ya yarhamukallah tidak boleh dia katakan di dalam sholat. Maka para sahabat na'am bayin memandang kepadanya. Na'am dipandang. Karena tidak bisa juga ditegur. Tapi semuanya na'am pandang, dipendelii mungkin atau bagaimana. Na'am bayin faramauni bi'absarihim. Mereka apa? Pandangan tertuju yang dekat-dekat kepadanya. Na'am bayin. Kemudian setelah selesai baru Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur. Nah, sampai Muawiyah mengatakan, "Na ra'aitu mu'alliman qattu. Nah, min qablu wa min ba'du. Ahsanu ta'liman min Rasul sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang pengajar sebelum ini dan setelah ini. Ia apa? Lebih bagus cara pengajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma kaharani wala dharabani. Demi Allah, dia tidak apa menghardikku, tidak pula memukulku. Naam. Tapi beliau membimbingku. Naam, inna hadhihi shalah la tasluhu li syai'in min kalamin nas. Sungguhnya salat ini tidak pantas untuk ada padanya pembicaraan dengan manusia yang tidak boleh. Nah, innama huwa at-tasbihu wa takbir wa qira'atul Qur'an. Hanyalah itu adalah tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an di dalam salat, kan intinya itu. Tasbih, takbir, qira'atul Qur'an. Lihat dampak yang sangat bagus pada rifq. Sangat apa? Sangat mendalam pada seseorang akan teringat tentang itu. Nah, pada sebagian riwayat tentang kisah Arabi ini, karena saking senangnya dengan Nabi, Dan tadi yang sahabat yang lain kan menghadap dia, memperingatkan. Nabi tidak. Maka kemudian apa? Muncul na'am dalam sebagian riwayat dia mendoakan na'am Allahummarhamni wa Muhammadan wala na'am tarham na'am ghairan wala tarham ghairana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, jangan engkau rahmati selain kami. Ditegur lagi. Nah, kenapa? Karena saking ini cuma Muhammad tak yang sama aku, yang bagus sama aku. Tayin. Nasallallahu alaihi wasallam. An yarzuqana makarimal akhram. Alhamdulillahirabbil alamin.